Sempurna, tak ada gading yang tak retak, tak ada benar yang tak salah, tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia sempurna. Aku manusia hanyalah hidup semata.